pianti. Bayang dirimu menghilang kini. Mengapa adakah aku bersalah? Ku bertarung berharap hanya inginkan dirinya. Apa yang ku rasa kini tak lagi ku terima. Bagai pengemis cinta yang bisa buat terluka. Harapkan kasih sayang dari tulusnya cinta. Hapuskan asa yang ada di lubuk hatiku. Tenangkan kalbu merana menunggu dirimu. Berkatalah jika kamu inginkan diriku. Bukan pengemis yang ingin kutunjukkan padamu. Ragaku terguncang, jiwaku melayang. Selalu terbayang, mengertilah sayang. Ku cinta kau bukan cuma perasaan sesaat. Tapi lubuk ini terasa tersesat. Sirnakan penat untuk satukan hati erat. Legis, kuatkan jiwaku untuk bertemu. Lagi sasarkan dagaku untuk buatmu merindu. Rindukan kisah abadi bagai apa alam biru. Dirimu wanita dan yang tinggal kini. Lelahku mengharap dalam hati terpaku. Tanpa ada bayangan kini ku rasa ragu. Apa arti semua ini tanpa ada kasihku? Apa arti semua ini tanpa ada cintamu? Indah cintamu kini tak lagi ku rasa. Indah sayangmu kini tinggallah duka. Dengar cerita ini bagai sesak di hati. Perasaan tetap ada sampai saat ini. Tak ada pergi walau hanya ada berarti. Kasih nek kowe ra gelem kowe mending mati. Tapi kenapa kau masih tetap berdiri? Menunggu berharap cintaku yang terbang kembali. Lelahku merasa dengan semua ini. Ku yakin perasaan ini suci tulus untukmu. Ku yakin cinta ini tak akan cepat padaku. Sayang lepaskan semua rasaku indah padamu. Apalah upaya dirimu wanita dan yang tinggal kini. Cintamu akan kubuktikan kepadamu. Apalah upaya dirimu wanita dan yang tinggal kini. Kelegaan ku akan ku jadi pengamis cinta. Kepadamu.